Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi An-Nautasi al-Mursal Qala Ibnu Salah rahimahullahu taala wa suratuhu allati la khilafa fiha. Gambaran hadis mursal yang tidak ada khilaf adalah hadis tabi'in kabir, hadis seorang tabi'in kabir alladhi qad adraka jama'at min as-sahabah wa jalasahum. Tabi'in kabir itu adalah seorang yang telah bertemu dengan sekelompok sahabat, bermajlis dengan mereka, Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, Suma Sa'id bin Sayyid, wa amsalihima idza qala qala Rasulullah sallam. Tabi'in kabir menyatakan qala Rasulullah sallam atau qala Rasulullah sallam atau fu'ila bi hadza Rasulullah sallam. Ya, ini mursal. Wa masyhuru at-taswiyatu bi at-tabi'in ajma'in fi dzalik. Dari masyhur menyamakan semua tabi'in al-kabir ataupun shaghir dalam masalah ini, dan ini yang sahih, bahwa sahih. Ya, tidak ada khilaf, tidak ada beda antara apa namanya kabir dan shaghir. Semua tabi'i jika menyatakan qala Rasulullah, jika menyatakan fa'ala Rasulullah, jika menyatakan fu'ila bi hadza Rasulullah, maka itu adalah mursal. Wa aka Ibnu Abi Bakar rahimahullah an ba'dihim annahu la yu'addu irsalu sighar tabi'in mursalan. Ya, tidak dianggap irsal sighar tabi'in mursal. Dan ini pendapat-pendapat yang dhaif, yang sahih mursal sama. Apakah kibarut tabi'in atau sigarut tabi'in, kalau menyatakan qala Rasulullah, kalau menyatakan fa'ala Rasulullah kada, atau fu'ila bihati Rasulullah kada, maka adalah mursal. Sa'un kana min kibarut tabi'in atau sigarut tabi'in. Thumainal hakima yakhussul mursala bil tabi'in. Kemudian Imam Hakim rahimahullah menghususkan mursal itu hanya untuk tabi'in, wal jumhura min fuqaha wal usuliyin. Adapun jumhur fuqaha dan usuliyin yu'ammimun, mereka menghukumi umum baik tabi'in atau selain tabi'in kalau menyatakan qala Rasulullah itu adalah mursal. Tetapi ya, bahsuna bil hadis, kita sedang bahas-bahas masalah istilah al hadis, mustalah al hadis. Ya, sehingga menurut ahlul hadis mursal adalah khusus untuk tabi'in. Qultu qala Abu Amr Ibn Hajib bi mukhtasarihi fi usul fiqh, beliau usuli, Ibn Hajib usuli, al-mursal qawlu ghairi sahabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini usuli. Bahtuna fil hadith. Kita bahas masalah istilah adalah hadith, bukan usul fiqh. Hada mayata'alaku bitasawurihi dan muhadithin. Itu terkait dengan gambaran mursal. Mursal inda muhadithin adalah idha qala tabi'i qala Rasulullah, au qala tabi'i fa'ala Rasulullah sallam kada, au qala tabi'i fu'ila bihadi Rasulullah sallam kada. Ini mursal. Qala wa qawnuhu hujjatan fid din. Adapun yang masalah kedua, apakah mursal itu adalah hujjah dalam agama ini atau bukan? Fadzalika yata'allaqu bil ilmi usul, ini terkait dengan ilmu usul. Faqad asba'na al kalama fi dzalik, telah kita bahas panjang lebar dengan kenyang, dan panjang lebar maksudnya di kitab kita al muqaddimah. Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, Asy-Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Al-Mudzakkirah, Mudzakkirah fi Ushul Fiqh, menyebutkan tiga pendapat. Tiga pendapat masalah ini, ya, apakah mursal hujjah atau bukan? Asy-Syinqiti rahimahullah menyebutkan tiga pendapat. Dan warajih huwa al-qaul bi annahu mardud. Warajih, ya, itu adalah mardud, yakni laisa bihujjah. Mursal mardud laisa bihujjah. Kama qala Muslim rahimahullahu taala fi muqaddimah sahihihi wa asyara ilaihi Syafi'i rahimahullahu taala. Yang beliau rajihkan, Syinqiti rahimahullah, Imam Syinqiti rahimahullah dalam mudzakkirah usul fiqh menyatakan yang rajih mursal itu mardud. Mardud bukan hujjah. Kama qala Ibnu Muslim rahimahullah fi muqaddimah sahihihi wa syara ilaihi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di mudzakkirah, kalau di kitab ana di halaman 169 safah, ya, di halaman 169. Qala rahimahullahu taala wa qad dzakara Muslimun fi muqaddimah kitabihi anna al-mursala fi asli qaulina wa qawli ahli al-ilmi bil akhbar laisa bi hujjah. Kata Ibnu Muslim rahimahullahu taala, hadis mursal pada asal ucapan kita, pendapat kita, dan pendapat ahlu ilmi bil akhbar ya bil hadith, laisa bi hujjah. Jadi indah muhadithin, ini adalah hadis, atau di bibir akhbar ini adalah hadis, mursal bukan hujjah. Wakadha hakahu Ibn Abil Bar rahimahullahu ta'ala jama'ati ashabil hadis. Demikian juga Ibn Abil Bar menghikayatkan dari sahabat al-hadis, mereka menyatakan mursal itu bukan hujjah. Allah rahimahullahu ta'ala, qala Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, وقد ذكرناه من سقوط وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل, apa yang telah kita sebutkan dari gugurnya berhujjah dengan hadis mursal, wal hukmi bi dha'fihi, dan hukum dha'ifnya mursal, huwa alladhi istaqarra 'alaihi ara'u jama'ati hufadil hadis wa naqadil athar. Ini adalah pendapat yang istaqarra 'alaihi, telah ada di atasnya, tetap di atas pendapat tersebut, pendapat-pendapat sekelompok hufadil hadis dan para pengkritik, para nukad, para fakar hadis. Watadawaluhu fi tasanihim, dan mereka masukkan, saling mereka sampaikan dan mereka tulis di kitab-kitab mereka, kitab-kitab mereka. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa innama dhukira fi qismil mardud, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa innama dhukira fi qismil mardud lil jahli bi hal mahdhuf. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa innama dhukira fi qismil mardud, kenapa mursal dimasukkan ke dalam qismil mardud, termasuk hadis yang mardud, hadis yang ditolak. Wa innama dhukira fi qismil mardud lil jahli bi halil mahdhuf, karena jahal, ketidaktahuan keadaan orang yang dibuang, yang tidak disebutkan oleh tabi tadi. Siapa yang dibuang oleh tabi tadi? Siapa yang tidak disebutkan tabi tadi? Dia menyatakan qala Rasulullah, qala Rasulullah, tidak menyebutkan wasithahnya. Mahdhuf, majhul keadaan dia. Li'annahu yuhtamal an yakuna tabi'iyan. Saya ulangi. Lianu yuhtamal an yakuna sahabiyan wa yahtamil an yakuna tabi'iyan. Kata beliau rahimahullah, karena yuhtamal, mungkin yang beliau buang, tidak beliau sebut itu adalah sahabi, wa yuhtamal an yakuna tabi'i. Bisa jadi dia tabi'i yang tidak disebut oleh seorang tabi'i langsung menyatakan qala Rasulullah, tidak disebut siapa perantara beliau. Bisa jadi perantara itu adalah sahabi atau tabi. Qala wa'ada thani. Berdasarkan yang kedua, kalau ternyata yang beliau buang, yang beliau mahzuf, yang beliau hadzaf itu adalah tabi'i, yuhtamal an yakuna dha'ifan wa yuhtamal an yakuna siqatan. Kalau yang beliau sebutkan, yang beliau tidak sebutkan, yang beliau buang, yang beliau tidak sebut namanya, itu tabi'i, ada kemungkinan tabi'i tersebut dhaif, ada kemungkinan thiqah. Sehingga karena jahalah bihalil mahdhuf, karena ketidaktahuan tentang keadaan yang dibuang, maka mursal min qismi dhaif. Itu sudah antum baca dalam nuzhah nazar. Antum lihat di nuzhah syarah Nukhbatul Fikr, kata Imam Hafidz rahimahullah ta'ala, wa innama dhukira fi qismil mardud, kenapa disebutkan mursal pada qismil mardud, lil jahli bihalil mahdhuf, lil jahli bihalil mahdhuf, karena yang mahdhuf tadi bisa sahabi, bisa tabi'i. Kalau tabi'i bisa jadi dapat dari tabi'i lain, dan tabi'i itu bisa jadi thiqah, bisa jadi dhaif dalam masalah hadis. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum.